sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik ulama, jadi pandai tokoh masyarakat yang besar tak dipanggilan, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masuk dari satu rakaat. Dari mulai pasar saya macet, saya parkir jauh, jalan kaki. Dalam hati saya, siapa yang membuat macet jalan? Rupanya jamaah mengaji luar biasa. Kadang kita macet di Purna MTQ, kita sangka orang tilawatil Quran, rupanya lagi gigi. Hari ini orang sudah hijrah, maka judulnya malam ini hijrah tahun muda, hijrah tempat muda, hijrah tahun 1437, 1438, 1439, 1440 muda, hijrah tempat. Dari mana? Payakumbuh. Dari mana? Bukit Tinggi. Dari mana? Lembang. Dari mana? Kepulauan Riau. Dari mana? Dari Medan. Mudah tidak tempat. Yang susah itu adalah yang disebut Nabi. Wal muhajir, orang yang hijrah. Man hajar mana Allah. Orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang anak-anak muda malam ini, alhamdulillah sudah hijrah. Pilihannya dua. Hari Selasa, malam Rabu, hari Rabu, malam Kamis, besok hari Kamis, besok amal diangkat. Turfa'u fil amal, semua amal diangkat. Siapa yang puasa sunat besok dapat pahala dua. Puasa sunat bulan Muharram, puasa sunat hari Kamis. Siapa yang puasa qadha besok dapat tiga. Lunas satu hari, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa bulan Muharram. Wa minal harami fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu tersendiri rajab antara bulan Jumadil Awal, antara Jumadil Akhir dengan Syaban. Empat, ini bagi yang sudah hijrah. Bagi yang belum hijrah, tak ada sama dia hari Kamis, hari Senin, hari Ahad, rata saja semua sebenarnya. Jadi bicara tentang hijrah, perlu kita tengok orang titik balik. Rumah, tempat hiburan, kantor. Cari duit, tempat makan, tempat hiburan, kantor. Cari duit, tempat dagang. Itulah terus berputar macam semut. Sarang, gula, air, sarang, gula, air, sarang, gula, air, sarang, gula, mati. Maka kita perlu ngobrol sama orang. Kamu hijrah ini kenapa? Apa awal titik kamu balik? Menemukan titik balik setelah berputar, di mana kamu ketemunya? Saya suka ngobrol-ngobrol cerita semua. Suatu malam di Batam saya diajak makan mie Aceh. Minangkabau jangan tersinggung, cukup sate padi untuk mie Aceh dari Aceh. Ketika sedang datang makan mie, adalah seorang di samping saya, bekap, bertatu. Dalam hati saya ini yang nampaknya yang lama ini tersinggung, mau balas dendam. Saya tak khawatir, hanya kita rombongan paham. Selesai acara makan, Ustaz Somad ya? Ya. Saya ini Pak Ustaz sudah 40 tahun. Tidak satu pun orang berani menasihati saya. Nah, ayah saya tak berani, mak saya tak berani. Siapa pun cakapnya tak saya dengar. Sampai akhirnya satu hari tak sengaja dapat saya video pendek. Apa isinya? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Saya ulang lagi, begitu lagi bunyinya. Saya ulang lagi, akhirnya masuk ke kepala saya. Pas saya mau tidur malam, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafirlah dia secara nyata. Akhirnya saya cari, siapa ustaz ini? Akhirnya dapat saya nomor Ustaz. Saya berkirim WA ke Ustaz. Cuma sarangnya tak Ustaz balas-balas sampai sekarang. Banyak yang komplain di saya, kenapa tak Ustaz balas. Saya tunjukkan sama 999 plus. Artinya ada 999 WA yang belum terbaca. Belum lagi mau dibalas. Kalau sempat saya balas itu semua mati toga. Oleh sebab itu mohon maaf kepada saudara-saudaraku, bukan artinya saya santai lalu saya tidak karena keterbatasan waktu. Nah, oleh sebab itu ada titik balik. Kebetulan saudaraku yang ini titik baliknya mendengar ceramah tak sengaja. Yang nge-share itu siapa? Tak tahu tak siapa. Dia bukan penceramah, dia bukan LCMA, dia bukan ustaz, dia tak pernah kuliah di Al-Azhar, dia tak pernah kuliah di Ummul Qura Makkah, dia tak pernah di Universitas Islam Madinah, tapi dia sudah memberikan hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu. Khairun min umurin ni'am, kau sudah memberikan, diberi Allah balasan. Khairun min umurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Makanya kalau ada yang buat channel di TikTok, di YouTube, channel yang asli hanya tafakuh saja, Kodamara, remaja masjid, Senapelan, pasar bawah, yang lain-lain kalau mau buat, tolonglah niatnya untuk menyampaikan hidayah. Adapun dibuatnya judul yang tidak-tidak, dibuatnya gambar saya, buka peci, gundul, segala macam, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dibuat judul macam-macam, siapkan tisu, Anda akan melelehkan air mata. Tapi habis dengan rota ini menangis. Ingat bohong namanya. Tak usah terlalu mengada-ngada. Biasa-biasa saja. Niat kita innamal a'malu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini saudaraku sibuk dengan narkoba, dengan tato, dengan zina, tak ada orang menasihati dia. Menemukan titik balik hijrahnya karena apa? Karena video pendek yang dibacakan hadis satu, dan tidak pula ustaz itu menyampaikannya di masjid, tapi masuk ke dalam HP. Insyaallah kalau saya sampai di suatu kampung, orang kampung itu kenal sama saya, pasti orang kampung itu punya paket. Kemarin kami pergi ke Kubu, dari Pekanbaru ke Simpang Kubu 7 jam, dari Simpang masuk ke dalam 2 jam, tapi orang Kubu kenal. Saya tanya Ustaz Dayat, kenapa mereka kenal sama saya? Signal di sana 4G Pak Ustaz. Tapi kami masuk ke suku Talang Mama, satu pun tak ada yang menyalami saya, cuek aja semua. Kenapa? No signal. Jadi ada satu titik balik. Ketemu lagi sama bapak-bapak, satu lagi kami makan lontong sayur dekat rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ustaz Soman, tengok nih anting, anting 2 biji. Tapi sudah tersumbat lubangnya, maknanya sudah lama tak pakai hati. Ustaz sebut di mana tempat-tempat maksiat di Pekanbaru ini. Pernah saya masuk. Sebutkan WTS lokalisasi, maaf-maaf cakap perempuan yang tak baik. Pernah saya masuk. Sebutkan nama minuman khamar. Pernah saya pakai. Sebutkan jenis narkotika. Pernah saya pakai. Tapi akhirnya saya menemukan titik balik. Ada. Kau dengar ceramah? Tidak. Dari mana? Kebetulan ada orang meninggal, saya ikut mengantar ke kubur. Sampai di tepi kubur saya juga entah siapa menolak dari belakang masuk saya ke dalam. Islamun jenazah terasa dingin dari bawah, macam air es sampai ke atas menggeletar saya. Disitulah saya menemukan titik balik. Jadi kita perlu belajar orang ini di mana dia menemukan titik hijrahnya. Sudah ketemu 2 titik. Pertama, karena sarser pengajian. Yang kedua, karena masuk ke liang lahat, liang kubur. Jadi kawan-kawan kita yang sudah kita share video tak juga berhenti, besok bawa ke tepi kubur. Orang meninggal aja. Nah, satu orang mengkode, tolak. Karena ada orang menemukan titik baliknya di sana. Nasihat lewat telinga, ceramah khotib Jumat. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia tak peduli. Kenapa? Dia tak datang solat Jumat. Hadirlah Ustaz Felix Siaw dengan Ustaz Abdul Somad. Ceramah penuh sampai ke bawah, sampai ke kolam. Dia tak dapat. Dia tak mau datang. Dia tak menarik. Tapi kalau acara metal, halo friend. Lagi dia tak menarik. Tapi ada titik-titik balik. Bapak gimana ceritanya bapak menemukan titik balik? Saya paling suka ngobrol-ngobrol cerita. Gimana kamu dulu bisa berhenti? Saya ini Pak Ustaz orangnya gak suka agama. Dari kecil memang tak dididik agama. Terus gimana ceritanya bisa ikut pengajian ini sekarang? Kebetulan istri saya suka pengajian. Ya, dalam hati saya, pasti dia mau hati. Siapa ustaznya? Dr. Mustafa Umar. Mengajar tafsir Al-Ma'rifah. Suatu malam, dia minta antar, saya antar. Dia minta jemput, saya jemput. Akhirnya suatu malam saya jemput, dia tengok jam, dia tak juga keluar dari aula. Kenapa dia tak keluar-keluar? Akhirnya saya tegak di pintu, mau marah ni maksudnya. Miss call tak diangkat, telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Istri bapak Siti Badriah, minta. Di pintu saya tegak lama, dia tak menengok. Akhirnya saya dengar ini tafsir. Bacaan ayatnya mantap, tafsirnya bergizi, berkualitas ceramahnya. Siapa ini? Saya cari-cari info, rupanya Dr. Mustafa Umar. Malam kedua saya jemput istri saya lagi, saya duduk di kursi paling belakang. Malam berikutnya saya jemput lagi, saya duduk agak maju ke depan. Dan sekarang sudah di kursi paling depan dan ikut pengajian. Betapa banyak suami menemukan titik balik karena istrinya solehah. Makanya kata Nabi, dunia mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mataiha, kenikmatan yang paling indah, al-mar'atus solehah, perempuan yang solehah. Berapa banyak laki-laki tak hobi ngaji, jadi hobi pengajian karena istri. Ibu-ibu malam diminta antar, bang, antar aku pengajian. Bergiatlah sendiri. Kalau aku nanti dilarikan super taksi, iya juga ya. Payah nih mencari makhluk unik macam ini. Ya akhirnya diantar. Mungkin dia awalnya menderita dengan pengajian itu. Udahlah tadi di kantor ditekan atasan, di jalan tadi pula kena tilang. Ini di rumah lagi minta pengajian, nah suntuk. Tapi rupanya lama-lama Allah bukakan pintu hatinya. Dia bukan penceramah. Ibu tidak pernah kuliah di Al-Azhar Kairo, tapi ibu sudah menyampaikan, menemukan titik balik. Ini menemukan titik balik, kenapa? Gara-gara dengan video pendek. Ini menemukan titik balik, kenapa? Gara-gara ikut melantar jenazah masuk kubur. Ini menemukan titik balik, kenapa? Karena istri mengajak, minta jemput pengajian, menemukan titik balik. Sulitkah bagi Allah membuat titik balik bagi kita semua? Walau sya'allahu lahadakum ajma'in. Kalau Allah berkehendak, semuanya bisa dapat hidayah. Sulitkah bagi Allah membolak balikkan hati? Innama amruhu idha arada syai'an ayakula lahukun fayakun. Lalu kenapa Allah tidak berikan itu semua? Allah ingin kita dapat amal jariah yang mengalir dengan zakat, memberikan hidayah lewat ceramah, mesti direkam, mesti diupload. Ya lah, ustaz kan penceramah, ustaz kan dari CFA, ustaz kan dari Mesir, ustaz kan dari Maroko, ustaz kan belajar hadis, ustaz kan belajar tafsir. Kami ini apa? Apa yang bisa kau buat? Maka kau sudah beramal. Polisi tak perlu ceramah. Polisi, tentara tak perlu ceramah. Cukup dengan seragamnya, sholat dia di masjid. Allahu Akbar, Babin Kamtibmas. Ibu-ibu yang sedang nengok dipanggilnya anaknya. Tengok. Sedang buat polisi dia semua. Ditangkap polisi dia bodoh. Dengan seragamnya, dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya, maka menemukan banyak orang titik baliknya. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Sudah. Ada satu lagi, wahdi bina, jadikan orang lain dapat titik hijrah karena kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi sebab, menjadi asbab bagi orang dapat hidayah. Saya pulang ke kampung, sholat di masjid, imamnya suaranya enak betul. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Udah mirip belum macam Bilal At-Taki? Beliau ustaz kita, guru kita, tidak hanya mengajar tapi sudah punya pesantren di 3 cabang. Salah satu di Bengkalis, sekarang sedang dibuat di Perawang. Apa ibu anak-anaknya bingung mau sekolah di mana? Masukkan pesantren Ustaz Bilal At-Taki. Bilal, sahabat Nabi yang menjadi muazzin. At-Taqi artinya orang yang bertakwa kepada Allah. Suara macam suara Bilal, hafalan Quran, takut kepada Allah. Tak muluk-muluk, daftarkan anak segera. Suaranya akan macam Bilal, pandai baca Quran, takut kepada Allah. Tak ada gunanya dia kaya raya tapi tak takut kepada Allah. Tak ada gunanya dia punya kekuasaan gubernur wali kota tapi tak takut kepada Allah. Jadi apapun kita menjadi sebab titik orang dapat hidayah. Bapak dapat hidayah gimana? Saya yang paling malas sholatnya Pak Ustaz. Terus kebetulan saya dulu kerja di salah satu kabupaten kota. Di sana itu bupatinya Fir'aun Pak Ustaz. Kenapa begitu? Main paksa aja. Masa dia paksa seluruh PNS harus sholat di masjid. Siapa yang tak sholat di masjid, uang kesranya dipotong. Sebulan pernah uang kesra saya hilang 1,5 juta Pak Ustaz. Benci betul saya sama dia. Tapi setelah dia berhenti, benci tak rindu Pak Ustaz. Dulu dipaksanya kami sholat subuh berjamaah di masjid. Imamnya baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna tara. Kami benci betul sholat subuh. Jauh-jauh di motor kedinginan, dipaksanya pula pakai jilbab, dipaksanya pakai cadar, dipaksanya kami pakai baju panjang, dipaksanya kami pakai jubah. Marah kami dalam hati. Mengapa dia pernah pakai jubah? Abu Jahal pula pun pakai jubah. Tapi ternyata setelah berhenti Pak Ustaz, sekarang kami rindu diajak sholat berjamaah. Dulu kami kalau mau masuk ke masjid, tet, terima kasih. Sholat zuhur, tet, terima kasih. Sholat asar, tet, terima kasih. Subuh, seminggu berapa kali di absennya? Subuh berjamaah, subuh Sabtu, Ahad, subuh Jumat, karena ada baca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat tilawah, surat sajadah, sujud tilawah, suratnya sajadah, sujudnya tilawah, ayatnya sajadah, sujudnya tilawah. Gara-gara itulah kami akhirnya sekarang Pak Ustaz, disitulah saya baru sadar ternyata nikmatnya beribadah. Awalnya dipaksa, awalnya ditekan, awalnya diwajibkan, tapi sekarang saya merasakan manisnya ibadah. Orangnya ada, nomor HP-nya masih saya simpan, tak boleh disebutkan di sini, menjaga kode etik jurnalis. Mendapatkan hidayah karena kekuasaan. Ini yang tak bisa saya lakukan karena saya tak bisa maksa. Siapa mahasiswa saya yang tidak sholat zuhur berjamaah, maka nilainya akan C. Tak bisa. Tak bisa. Tak bisa selesai sholat, saya tanya, mana saya, mana saya, mana saya. Dia tak ada Pak, emang apa mau apa? Emang masalah buat lo? Tak bisa. Tapi ketika ada, maka dia bisa menjadi asbab hidayah. Ijtima pertemuan 3 provinsi di Kuwait. Saya pun hadir di sana. Pakai jubah, pakai sorban, duduk. Tiba-tiba saya tengok Bapak BNN, Badan Narkotika Nasional. Bapak apa di sini? Ini jamaah saya Pak Ustaz. Sudah lama ikut ini? Sudah. Gimana ceritanya Bapak bisa dapat hijrah kemarin? Rumah saya depan masjid Pak Ustaz. Terus, tapi saya tak pernah masjid. Akhirnya suatu hari datang orang ke rumah saya. Siapa? Inilah jamaah kompor di datang rumah. Ada yang bilang jamaah kompor karena kemana-mana bawa kompor. Ada yang bilang jamaah tabligh karena kemana-mana tabligh. Ada yang bilang jamaah KUPJ, kelompok Ustaz panjang janggut. Dan macam-macam ejekan orang. Tapi tak pernah marah. Asal jumpa, senyum. Bentar ya, kasihnya orang. Masjid ya, salat berjamaah ya. Suatu hari datang dia ke rumah kami Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ayo kita ke masjid. Saya tahu lah saya kemana masjid. Bukan mu'alaf saya, bukan kafir saya nih. Datuk nenek moyang kami ahli agama, saya ajak kami ke masjid. Besoknya datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia juga lagi. Emosi saya Pak Ustaz. Sangkikan emosinya terantuk kepala saya begitu. Akhirnya besok datang dia ini. Akhirnya puas saya, dialah hari lagi datang. Betapa sudah menjadi asbab hidayah. Setelah orang masuk liang lahat tadi dapat hijrah, datang ke masjid. Bapak-bapak yang dapat hijrah karena ikut pengajian Dr. Mustafa Umar, datang ke masjid. Anak muda yang tadi karena dengar sarser, datang ke masjid. Akhirnya semuanya datang ke masjid, barulah panitia memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Allah dia ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak pernah menyebabkan orang hijrah, tapi dia mengisi orang yang sudah hijrah. Ini yang saya ceramahnya orang-orang sudah hijrah. Bangga kita malam ini macet dari mulai pasar ya. Senang kita malam ini sampai ke atas, sampai ke samping, sampai saya pun tak dapat tempat sholat tadi. Tak ada satu jamaah ngasih saya sejadah. Alamat tak sholat. Ya, senang gak kita malam ini? Ya, tapi jangan lupa yang di luar, yang belum dapat hidayah, yang belum hijrah, berpuluh kali lipat daripada kita. Ini tanggung jawab kita bersama. Yang anak-anak muda, jadilah kalian cyber army, army tentara, cyber alam maya. Potong video pendek, kirim, potong, kirim pesan, mem, potong, sampaikan, kirim pesan. Saya bawa Ustaz sudah kirim sana, kirim sini, terus pending semua. Belilah pakai. Kamu mau dah? Kita mau jihad. Haibar, haibar, ya Yahud, Yesus Muhammad, sampai awal. Hai tentara, haibar, hai orang Yahudi, haibar. Ini tentara Muhammad datang. Oh, tak boleh nyebut Yahudi, bunyi saya. Kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Bagaimana ini hijrah? Setelah hijrah, kita baru bahas satu titik. Setelah ketemu, apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana menjaganya sampai kita mati dalam keadaan hijrah? Lalu kemudian setelah itu kita buka tanya jawab. Man sallallahu insya bi jama'atin. Siapa yang sholat insya berjamaah? Maka annama sallallahu nisfal lain. Dapat pahala seperti sholat setengah malam. Wa man sallallahu subhan fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Maka annama sallallahu layla kullah. Dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaAllah. Amin. Ada seorang artis sholat di Masjidil Haram. Selesai sholat, duduk di samping dia jamaah dari negara lain. Lalu jamaah ini memuji dia. Kata dia, kamu sangat cantik. Tak pakai bahasa apa dia, pokoknya pahamlah. Lalu dia tanya, apakah kamu pakai hijab ini setiap hari? Kata artis kita ini, tidak. Saya pakai hijab hanya waktu umrah ini saja. Lalu kata orang dari luar negeri ini, kebetulan dia dari Maroko. Bukan karena saya tamat Maroko, lalu saya kutip cerita orang Maroko. Apakah kamu pakai hijab ini setiap hari? Tidak. Saya pakai hijab hanya waktu sedang umroh saja. Apakah Allah melihat kamu waktu umroh saja? Diam-diam. Kata-kata ini terngiang terus di kepala dia. Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umroh saja? Balik dia ke hotel. Apakah Allah melihat kamu waktu sedang umroh saja? Balik dia ke Jakarta. Apakah Allah melihat kamu sedang umroh saja? Sejak itu tak pernah dibukanya hijab di rumahnya. Karena pertanyaan singkat, apakah Allah melihat kamu waktu sedang umrah saja? Betapa kata-kata yang singkat masuk ke dalam hati manusia. Nah, orang-orang yang menemukan titik balik hijrah karena peristiwa pendek, menemukan titik balik hanya karena mendengar video pendek, menemukan titik balik hijrah hanya karena ikut menanam jenazah, menemukan titik balik hanya karena mengantar istri pengajian, menemukan titik balik hanya karena masuk ke dalam liang lahat, menemukan titik balik hanya karena ucapan pendek, apakah Allah melihat engkau hanya karena sedang umrah saja? Ini orang yang sudah menemukan titik balik. Kalau tidak dijaga, dia akan balik ke titik yang lama. Menemukan titik balik susah, balik ke titik yang lama mudah. Maka perlu membuat komunitas hijrah. Jadi jangan kita marah kalau ada anak-anak buah muda buat komunitas. Mana yang sibuk-sibuk? Ini kami sedang baru buat komunitas, Pak Ustaz. Apa nama komunitasnya? Yuk ngaji, yuk. Pendek aja. Itu dibuat oleh Ustaz Felix Syaw dan kawan-kawan. Yuk ngaji. Pakai seragam, yuk ngaji. Saya pun dapat baju kaosnya. Anak-anak muda pakai yuk ngaji, mantap, silakan. Anak-anak muda buat fun bike syariah. Yang pakai motor, biker syariah, lawan dari biker konvensional. Bagus, tak apa-apa. Programnya Islami, daripada nongkrong tak tentu arah. Ternyata anak muda itu bisa tahajud. Mana buktinya? Bisa mereka nongkrong malam minggu sampai jam 3 pagi. Nongkrong syariah sama nongkrong konvensional. Kenapa tak bisa tahajud? Nongkrong jam 3 kenapa bisa? Maka buat komunitas. Jadi jangan salahkan, kenapa anak muda ini tidak satu saja? Kenapa mesti ada FSRMM? Kenapa mesti ada IRMA? Mengapa mesti ada Fodamara? Mengapa mesti ada ikatan remaja masjid, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Mukhlisin, Masjid Al-Muhsinin, Masjid At-Taqwa? Dalam rangka menjaga komunitas hijrah tadi, maka dibuatlah kelompok-kelompok, nanti pada saat tertentu akan kumpul bersama. Masjid ini ada pengajiannya. Kajian hadis dengan Ustaz calon Dr. Zulhendri Rais. Kajian akidah dengan Ustaz Hasbullah LCMA. Kajian fikih dengan Ustaz Amri Almi. Datang ke masjid. Ustaz tahu dari mana? Saya baca di dinding ini. Zulhendri Rais, hadis. Hasbullah, akidah. Ustaz Amri Almi, fikih. An-Nur, dekat dari sini. Kajian fikih keluarga Ustaz Mas Riyadi Hasan. Kajian fikih kontemporer, masalah cangkok jantung, masalah donor darah, masalah kornea mata, masalah kontemporer Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Masalah fikih jual beli, utang piutang, gadai menggadai, permodalan, bank syariah, Ustaz Hasbullah, karena dia S2 nya ekonomi syariah, spesialis. Masalah penyakit hati, riya, hasad, sum'ah, takabur, Dr. Saidul Amin. Masalah tafsir, Dr. Mustafa Umar. Hadir, komunitas ini mesti dijaga. Di kantor yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, buat. Ini nampaknya kawan ini sudah mulai hijrah. Ayo kita jaga komunitas ini. Pintu masuknya bisa dari tabligh, pintu masuknya bisa dari HTI, pintu masuknya bisa dari Muhammadiyah, pintu masuknya bisa dari NU, pintu masuknya bisa dari Salafi, pintu masuknya bisa dari macam-macam. Tapi nanti pada akhirnya ngaji, ngaji, ngaji. Ustaz Dery Sulaiman, yang dulu gitaris metal, dapat hidayahnya bukan di Makkah, bukan di Madinah. Di mana? Di Bali. Selama ini Ustaz berceramah, siapa yang pakai tato, solatnya tidak sah, pakai tato, haram. Maka orang yang pakai tato ketakutan, kalau begitu aku sudah penghuni neraka, ngapain lagi aku tobat? Biarlah aku bersama setan, iblis, jin, Fir'aun. Tapi ternyata kemudian ada yang menyentuh hatinya. Hati manusia tidak bisa dibohongi. Ketika dia sedang di Bali, nampaknya ada Ustaz-Ustaz, dia dekat. Ustaz, aku sudah diponis orang, katanya aku pakai tatu masuk neraka, katanya aku pakai tatu sholatku tidak sah. Begitu kata mereka. Iya, orang pakai tatu sholat luar biasa, tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa dia? Enggak pakai tatu, enggak sholat. Pakai tatu sholat biasa, enggak bertatu, enggak sholat, luar biasa. Akhirnya tersentuh hatinya, terbuka hidayah, masuk dia ke dalam komunitas. Tapi kemudian ngajinya kemana-mana. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke komplek perumahan kami, kata Ustaz Dery Sulaiman di Bogor, nanti Ustaz kami undang pengajian, insyaallah. Artinya tidak membatasi diri, ngaji kemana-mana. Ustaz Muhammadun, banyak orang yang ikut pengajian beliau lewat pintu disebut Tahrir Muhammadun, Ustaz Muhammadun Provinsi Riau. Lalu kemudian ngajinya, silakan ikut ngaji subuh Sabtu dengan Ustaz Somad, subuh Ahad dengan Dr. Mustafa Umar, hari Selasa, hari Senin dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh, subuh Jumat dengan Ustaz Saidul Amin. Ngaji bareng, ngaji kemana-mana. Pintu masuknya bisa dari pintu samping kanan, bisa dari pintu kiri, bisa dari pintu belakang. Yang penting ngaji bersama. Cepat datang bisa di dalam, lambat datang duduk di luar. Ini nampaknya di dalam ramai, tapi di luar lebih ramai. Ustaz kalau mau tahu, di luar itu ada lebih kurang 1000 orang Pak Ustaz. Tolong Ustaz sapa dulu. bingung menyapanya dari jendela apa dari kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa pakai tangan, tidak pakai salam, itu isyarat orang Nasrani. Tak boleh. Kalau mau pakai isyarat, pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau di luar mau di dalam pahalanya sama. Innamal a'malu binniat, orang mendapat sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemakanan hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kemakanan hijratuhu ilad dunia, hijrah karena ingin dapat dunia. Kenapa kau hijrah? Aku ikut hijrah ini karena kebetulan bapak itu yang punya proyek hijrah, aku ikut hampir dapat. Hijrah karena ingin menikahi perempuan. Kenapa kau hijrah? Itu cewek yang cantik kemarin udah hijrah, kita pura-pura ikut. Mudah-mudahan dia terpesona, habis nanti tengok kebalik bukan. Ada laki-laki mau hijrah ke kota Madinah. Ternyata di balik itu Nabi tahu dia mau menikah sama Ummu Qais. Nama perempuan yang cantik itu Ummu Qais. Apa kata Nabi? Siapa yang hijrah karena ingin menikahi perempuan, maka hijrahnya bukan karena Allah. Dia akan dapat perempuan itu tapi tak dapat Allah. Tapi yang hijrahnya karena Allah dapat hijrah dan dapat perempuan. Yang belum menikah, yang sudah, jaga jalan yang ada. Kalian kalau hijrah insyaAllah dikasih Allah, kalian tinggalkan yang lama-lama, buanglah mantan pada tempatnya, insyaAllah diganti Allah dengan yang soleha. Yang laki-laki diberikannya soleha, yang perempuan digantikannya soleha. Amin. Yang paling kuat amin, yang paling berharap. Dan memang kita kalau berdoa aja berharap. Nabi kalau berdoa sampai angkat tangan tinggi, amin, amin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bapak kalau berdoa, ibu jangan asal amin saja. Tanya dulu baik-baik. Apa yang bapak minta tadi? Amin. Rupanya isinya Allahumma zukni zaujatan salihatan, berikan aku bini kedua yang cantik. Amin. Nah, asal amin-amin saja. Tanya dia baik-baik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah komunitas tadi punya, tapi kemudian ngaji kecil, di sini ada kelompok kecil, di muklisin ada kelompok kecil, di masjid Alhamdulillah ada kelompok kecil, di masjid Ar-Rahman angkatan 50 ada kelompok kecil. Kelompok kecil ini akan menyatu menjadi kelompok besar dalam tabligh akbar. Hadirinlah tabligh akbar, datang penceramah dari Kuala Lumpur, Ustaz Azhar Idrus, sampai melimpah macet sampai ke rumah sakit. Entah yang di rumah sakit itu datang pengajian atau keluarganya sakit, umum-umum. Yang jelas ramai. Esok paginya Ustaz Azhar Idrus datang ke rumah saya. Saya ajak sarapan pagi. Dia bilang, Ustaz Azhar Idrus, ya, Masjid An-Nur itu ramai setahun 3 kali. Yang paling ramai, pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, ketiga Idrus Adha. Habis itu bulan berikutnya, komunitas yang kecil-kecil tadi ramaikan lagi. Hadirin tabligh akbar bersama Ustaz Felix Siau, Olim Bahwa sampai ke kolam. Apakah cukup puas hanya dengan tabligh akbar? What's next? Setelah tabligh akbar apa? Maka muncullah gerakan berikutnya. Pertama, menemukan titik balik. Kedua, komunitas. Ketiga, apa amal jama'i yang mesti kita lakukan? Kita ini muslim, nikahnya cara Islam dengan Papua, lahirnya akikah cara Islam, matinya takziah cara Islam. Masa kita masih belanja kepada non muslim? Mulai berpikir tentang supermarket islami, islamic market. Kita ini makannya Allah mabarik lana, tapi makan roti telur ayamnya tak dicuci. Telur ayam keluar dari lubang ciri ayam. Mohon maaf, gara-gara ini ceritanya selera makannya hilang. Itu najis, dicuci dulu baru dipecahkan. Enggak, telur ayam, tangan itu yang memecah, tangan itu juga yang mengadon bawah. Ini gimana ceritanya? Akhirnya dibuatkanlah pengajian tentang toharah bersuci. Telur ayam dicuci dulu, setelah kering barulah dia. Yang memasaknya berwudu, membaca salawat, mengaca salawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salat. Maka ada barokahnya. Ini tidak enak nih Pak Ustadz. Iya, di mana kamu beli tadi di simpang sana? Ayo kita tengok, ayo, ayo. Rupanya kuku. Kalau sudah mencangkai kiri, gimana dia cebok? Di atas black kutek, di bawah black ciri. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kembanglah dia. Alhamdulillah, Ustaz ini cerita pas awak sedang makan kuda. Kata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita berpikir ke depan. Kita ini bersyahadat, sholatnya Islam, puasa sunat rajin. Tapi kenapa belanja tidak pada orang Islam? Anda perlu bahan bangunan, kerikil, batu bata dan pasir, semen 30 sak. Datanglah belanja ke tempat saudara Islam. Harga insya Allah miring 500 perak. Sekulit-kulitnya orang Islam, paling tidak dia akan mengasih makan anak bininya, mengasih makan anak bini sedekah. Sebagian-bagiannya orang Islam, paling tidak dia bayar zakat fitrah. Maka kita sudah menghidupkan ekonomi umat Islam. Tapi apa ramai selesaikan masalah? Tidak, justru banyak sampah. Apa kejadian setelah itu? Ekonomi umat dibangkitkan, membangkitkan semangat yang selama ini kalau dia ke masjid lesu dia. Imam makmum, imam tu yang azan, imam tu yang iqamah, imam tu yang imam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salli sunnatul isya rak'ataini qabliyatan. Diharapkannya nanti ada dan yang iqamah tengok tak juga ada. Al-Qamatis Salatu Qad Qamatis Salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Usalli fardhus subhi rak'ataini imaman. Udah tahu sendiri ya, tetap juga dia imaman. Dia husnuzan, nanti akan ada makmum susulan datang. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Wa Al-Maghdubi 'Alaihim Wa Ad-Dallin. Mungkin nanti di rakaat kedua. Rakaat kedua pun tak juga muncul. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma adina fi man hadain. Kau menengok ke belakang cemas. Assalamualaikum warahmatullahi. Bentar. Tapi begitu menengok orang ramai bangkit semangat yang selama ini di luar sana semangat ingin mengejek Islam, membantai ulama. Tengoklah Ustaz macam-macam, nanti ku habisi dia. Begitu ditengoknya jamaah ramai, siut juga dia, tak jadilah dia. Akhirnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Orangnya Islam, sholatnya Islam, puasa sunat rajin, tapi pakaian tidak islami. Jadi saya ditanya orang, Ustaz beli pakaian siap atau jahit sendiri? Pakaian saya beli kain di toko. Beli kain. Kalau untuk amboko barometer sesuainya Pak. Untuk Ustaz ketek banan 2 meter setengah. Nah, beli kain, bawa ke tukang jahit. Nah, jahitkan. Ke toko tukang jahit siapa? Orang Islam. Sudah bisa dikasihnya makan anak bininya. Bayar cepat, jangan tunda. Waqtul ajra ajrahu qabla an yajifa 'ala quhu. Berikan upah pekerjamu sebelum kering-keringatnya. Ini Pak. Dan kalau membangkitkan ekonomi Islam, bukankah kau katakan innamal mu'minuna ikhwah? Ceramah, pengajian, komunitas, masjid, ujungnya membangkitkan ekonomi umat. Orang Islam belajar tempat orang Islam. dikeluarkan sekian persen untuk membantu zakat, wakaf, infak, sedekah. Tegaklah masjid-masjid, terbantulah anak yatim bisa sekolah, MBA yang gurunya tak digaji bisa bangkit semangat. Mana contohnya? Tuh, di belakang sekolah bisa dua lantai. Di tempat lain SD hampir tumbang, bangku patah, kursi retak, menulis paksa di dinding karena whiteboard tak ada. Tapi masjid di depan, sekolah di belakang, sampai dua lantai. Dia selalu menengok anak-anak lari-lari sekolah. Pernah saya masuk? Tidak, nengok dari luar lagi. Dari luar casingnya sudah mantap. Isinya di dalam, entahlah mana saya tahu. Yang jelas kita husnuzan. Baik semuanya. Maka kalau bangunannya bagus, AC-nya kencang, kipasnya hebat, bangunannya bersih, bersih, maka kita perbangkit semangat keislaman. Tapi ini mesti dijaga, karena kalau tidak, na'udzubillah. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna istiqamah, kasih kami istiqamah. Orang yang istiqamah itu jalan yang dia lewati namanya siratal mustaqim. 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, kasih kami jalan orang yang istiqamah. Siapa itu yang istiqamah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang pernah kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, nabi-nabi, orang yang siddiq, orang mati syahid, dan orang soleh. Bukan yang dua, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang Yahudi, waladdallin, bukan Nasrani. Berikan empat, campakkan dua, nabi, siddiqin, syuhada, salihin, bukan yang dua, waladdallin. Semua mengatakan amin. Mendengar amin, orang kafir benci. Mendengar amin, setan lari. Mendengar amin, kita semangat. Maka ucapkan tadi ketiga Ustaz Bilal At-Taqi, waladdallin, alaihim waladdallin. Kuat-kuat pak, kenapa kawan sebelah tu amin namanya. Amin, kabulkanlah ya Allah, karena dalam jiwa kita ini ada rasa ketika menengok orang ramai bangkit semangat. Tapi kita beramal bukan karena orang ramai ramai, tapi merasa hanya berdua dengan Allah. Sunyi merasa ramai karena ada Allah. Ramai orang memandang dengan pandangan orang, tapi rasakan pandangan Allah. Sendiri tak ada memandang, rasakan bahwa kau juga berdua dengan Allah. Islam di atas Islam, iman di atas iman, ihsan. Apa itu ihsan? Antakmudallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan kau tengok dia. Fa'innam takun tarah, kalau kau tak bisa menengok dia, fa'innahu yarah, dia yang menengok memandang engkau. Rasakanlah pandangan Allah. Bukan kau semangat karena berjamaah, bukan kau semangat karena berkomunitas, tapi ini semua adalah dalam rangka menjalin hablum minannas. Lebih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari-hari besar kuatkan kajian-kajian. Paling tidak lima, Muharram, kajian Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, kajian sirah Nabi. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kajian solat. Kenapa kajian solat? Isra Mi'raj. Rajab, Syaban, Ramadan, kajian menyambut Ramadan. 30 malam diisi kajian-kajian. 10 malam terakhir i'tikaf. Syawal, kajian sambung silaturahim halal bihalal. Zulqa'dah, Zulhijjah, kajian melepas jamaah haji. Muharram, 7 kajian dalam setahun. Lomba-lomba. Ayahnya belum tersentuh, emaknya belum hijrah, emaknya tak peduli agama, ayahnya tak peduli, anaknya dikundang ikut lomba azan. Azanlah anakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Direkam sama panitia. Juara satu anak Pak Polan Fir'aun yang tak pernah ke masjid. Pas dia sedang buka-buka YouTube, dicarinya. Anak aku siapa namanya ya? Ada tak nama anak orang macam anak aku di YouTube? Diketiknya, ditengoknya anaknya sedang azan. Rupanya panitia mengampun anaknya juara azan masuk ke YouTube. Begitu ditontonnya meleleh air mata. Oh, enggak. Kau sudah azan, aku sudah. hidayah. Gara-gara apa? Gara-gara panitia. Anak perempuannya lomba berbusana muslimah. Emaknya di rumah pakai rok setengah tiang. Bajunya you can see, you can, you can bisa si menengok. Kau bisa menengok ketiakku yang kendur macam leher mentah. Tapi kemudian datang panitia remaja masjid membuatkan anak-anak berbusana muslimah, jilbabnya panjang, roknya Melayu, muslim Melayu, kombinasi antara Islam dengan pakaian Melayu, diuploadkan, ditengok sama emaknya. Oh, ternyata anakku sudah pakai hijab, aku yang mengandung dia sebulan-bulan 10 hari, dia mengundang dalam perut buku kandung dia. Hari ini dia lebih dulu pakai hijab, tersentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi beli ibu untuk selamanya. Kalau kau sentuh hatinya bukan dengan cakapmu, daripada kau datang bercakap kasar, petentang-petentang, Pak, sini, Bu, sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang tak berjilbab, kalian yang belum sholat, neraka jahanam tempat kalian. Apa kata dia? Iyalah, aku neraka jahanam. Kau masuk surga, masuk surga. Tapi banyak cara lain, bukan satu jalan menuju Roma. Banyak jalan-jalan yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai tadi pengajian jam 8, sekarang jam saya menengok ke atas, bukan nengok ibu, jangan ibu Romi. Tapi tadi nengok ke atas, nengok jam. Sudah jam 8.30. Tadi dari maghrib ke isya 30 menit. Dari isya ke jam 8.30, 30 menit. 30 tambah 30, 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol. 600 menit juga.